بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان فدين أعزكم الله، untuk melengkapi apa yang kita sampaikan pada majlis sore tadi, pentingnya akhlakul karimah dalam dakwah ila Allah, ialah apa yang disebutkan oleh para ulama kita ketika membahas tentang masalah dakwah ilallah. Mereka pasti membahas tentang masalah sifatul da'iyah, sifat-sifat seorang da'i, akhlakul da'iyah, akhlak-akhlak seorang da'i. Mereka dianjurkan untuk ikhlas dalam perkara dakwahnya, sabar dalam perkara dakwahnya, lembut hilm dalam cara dakwahnya, rifqun walin santun dalam cara dakwahnya, hikmah dalam cara dakwahnya. Ini semua adalah akhlak, perkara-perkara akhlakiyah yang sangat-sangat dianjurkan oleh semua pengampu dakwah untuk memilikinya. Tentunya barakallahu fikum, ketika dimiliki oleh para pengampu dakwah, efeknya akan sangat dahsyat. Ketika dia ikhlas, ketika dia sabar, ketika dia arif dan bijak, ketika dia santun, ketika dia lembut, ketika dia da'ani penuh perhitungan, ketika dia menempatkan semua hal pada tempatnya masing-masing, maka akan berefek yang sangat luar biasa positifnya warahmat. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam cara dakwah dan efek yang luar biasa yang ditimbulkan daripadanya warahmat. Juga yang lainnya, karena tidak azzaqumullah, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengutus para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk berdakwah, selalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan briefing-briefing, wejangan-wejangan, tausiah-tausiah kepada para dai-dai tadi dengan tausiah-tausiah yang berkaitan dengan perkara akhlakiyah. Di samping juga terkait dengan masalah tauhid dan perkara akidah, beliau juga sangat mementingkan perkara akhlak. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Yassiru wa la tu'assiru, wabashiru wa la tunaffiru." Hendaklah kalian memberi kemudahan-kemudahan, jangan mempersulit. Dan hendaklah kalian memberikan kabar gembira-kabar gembira, jangan membuat umat lari. Nasihat ini semua terkait dengan bab akhlakiyah. Bagaimana dakwah itu menjadi mudah diterima masyarakat. Jangan dibikin sulit. Dianjurkan para da'i memberikan bisyarah, kabar gembira yang menyenangkan umat. Jangan membuat mereka lari. Ini wasiat disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada dua orang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika diutus ke Yaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira, tatawa'a wa la takhtalifa, bashira wa la tunaffira. Kata Rasulullah SAW, yassira wa la tu'assira, kamu berdua wahai sahabatku, beri kemudahan-kemudahan, jangan membuat sulit. Bashira wa la tunaffira, beri kabar gembira, jangan membuat umat lari. Tatawa'a wa la takhtalifa, hendaklah engkau saling bersatu, saling gotong royong, dan jangan berselisih. Ini akhlakiyah. Ini semuanya menunjukkan barakallahu fikum ahammiyatul akhlak fi da'wati ilallah, pentingnya akhlakul karimah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, sekaligus efek positifnya. Dari sini ikhwanatina azzakumullah, sekali lagi penting bagi kita semuanya memperhatikan bab ini. Jangan sampai dakwah kita menjadi mundur dikarenakan ulah kita sendiri. Jangan sampai dakwah kita dibenci oleh masyarakat karena ulah kita sendiri. Sehingga dalam perkara dakwah, ketika melibatkan banyak kalangan, banyak pihak, dianjurkan untuk saling ta'akhi, saling bersaudara, saling berukhuwah, dianjurkan untuk ta'awun, saling bantu-membantu, dianjurkan untuk tafahum, saling memahami, dianjurkan untuk tasyawur, saling bermusyawarah, koordinasi. Ini semuanya untuk kemaslahatan dakwah barakallahu, supaya jalannya bagus, indah, kuat, solid, sehingga yang menyaksikannya akan terpikat untuk mempelajarinya barakallahu. Ini masalah kedua yang telah kita angkat terkait dengan tema sekarang ini barakallahu. Ada pun tema yang ketiga. Inti daripada pembahasan kita semenjak sore sampai sekarang ini yaitu pengaruh akhlak buruk dalam dakwah. Ikhwanatina azzakumullah, ketika dijelaskan tadi akhlakul karimah itu sangat dahsyat efek positifnya untuk dakwah, maka begitu pula sebaliknya. Ketika dakwah ini diwarnai oleh akhlak-akhlak yang kurang terpuji, dihiasi oleh perangai-perangai yang buruk, maka akan menimbulkan efek-efek negatif yang juga tidak kalah dahsyat. Sebelum saya menyebutkan efeknya barakallahu fikum, perlu disebutkan diantaranya bentuk contoh-contoh akhlak yang buruk dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama yaqunatina azzakumullah ialah al-unuf. Al-unfu. Al-unuf lawan dari rifqun. Ar-rifqu yang sering dimaknakan dengan kelembutan, kesantunan, itu makna yang sesungguhnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lemah lembut pada waktu dan tempatnya, tegas pada waktu dan tempatnya. Itu rifqun wal ini. Terpuji ya Pak. Adapun yang ini namanya unfun. Unuf itu kasar. Itu kasar ya Pak. Ketika dia bersikap tegas kebablasan sampai pada tingkat kasar, entah itu kasar pada perbuatannya, zalim, memukuli orang, membalimi orang lain dengan tindakan-tindakan dia, atau kasar pada ucapan-ucapannya, ucapannya kotor, ucapannya keji, ucapannya tidak beradab, kalau bahasanya sana kayak centeng pasar gitu ya kan, bukan ucapan-ucapan yang layak disampaikan oleh seorang dai, oleh seorang ustaz. Ini uruf, ini termasuk akhlak yang buruk dalam dakwah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf." Allah azza wa jalla, Zat yang maha santun yang maha lembut, mencintai kelembutan, kesantunan. Dan Allah menganugerahkan kepada sifat rifqun apa-apa yang tidak Allah anugerahkan pada sifat unfun. Kalau rifqun menghiasi dakwah, membuat indah sebuah dakwah, sebuah ucapan, perbuatan, tingkah laku. Kalau unf sebaliknya, mencoreng-moreng muka dakwah, mencoreng-moreng muka dakwah, mencoreng-moreng pelakunya sendiri, itu unfun. Ini hal yang buruk. Unf gak diperbolehkan dalam perkara dakwah, barakallahu fikum. Di antara contoh yang lain, barakallahu fikum, akhlak yang buruk dalam berdakwah kepada Allah azza wa jal ialah adamul ikhlas fi da'watihi. Tidak ada keikhlasan dalam dakwahnya. Dia berdakwah kepada Allah azza wa jal diniati oleh tendensi-tendensi duniawi, entah mengejar tahta, kedudukan dalam dakwah tadi, ataukah harta pada dakwah tadi. Ini juga merupakan akhlak yang buruk, tendensi-tendensi duniawi. Di antaranya tendensi pribadi, mengedepankan pribadinya, maslahat pribadinya, bukan maslahat umat. Ini juga termasuk akhlak yang buruk. Ini barakallahu fikum yang banyak merusak dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Intern para sebagian pihak, barakallahu fikum, dikotori oleh tendensi-tendensi yang semacam ini. Harta ataukah tahta ataukah perkara pribadi. Ini membahayakan, barakallahu fikum. Ini membahayakan, barakallahu fikum. Sehingga ketika orang itu menjalankan sebuah dakwah dikarenakan tendensi duniawi yang dia kejar adalah tahta, kedudukan, nama baik dalam dakwah tadi, maka dia akan melakukan apapun dan segala macam cara untuk mempertahankan nama baiknya dalam dakwah tadi. Yang halal, yang enggak halal, yang mubah, yang haram, yang penting nama baik ini terjadi. Ada khatib. Akan semakin berbahaya, barakallahu fikum, ketika perangnya semacam ini menjangkiti banyak pihak sehingga terjadi perebutan tahta dalam perkara dakwah, perebutan kedudukan dalam perkara dakwah, perebutan harta benda dalam perkara dakwah. Ini membahayakan. Ini akan merusak dakwah tadi dari dalam. Ketika enggak ada keikhlasan, semua akan hancur. Semuanya akan hancur, barakallahu fikum. Dari poin-poin di atas, ketika saling berebut kekuasaan, berebut tempat, berebut nama baik, berebut harta benda dan segala macamnya, yang muncul adalah asyahna wal baghdha, saling membenci, saling memusuhi, saling hasad, saling dengki. Rusak ukhuwah, rusak muamalah yang baik, bahkan rusak dakwah ini dikarenakan niatan-niatan yang gak ikhlas tadi, barakallahu. Itu nyata. Itu nyata, barakallahu fikum. Adamul ikhlas. Juga di antara contoh akhlak buruk, barakallahu fikum, ialah adamus sabr alal adza. Tidak ada kesabaran yang kuat di dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah, cobaan-cobaan dakwah. Yang namanya dakwah, barakallahu fikum, jangan dianggap mulus selalu, enak terus. Lah, tantangan dakwah sangat berat. Dari luar, dari dalam. Seringkali yang namanya dakwah mengalami ujian, mengalami cobaan, mengalami tantangan, mengalami rintangan, gangguan-gangguan dari pihak yang lain. Bahkan mungkin intimidasi atau yang semisalnya. Kita diuji dengan kondisi yang semacam itu. Mungkin seorang person, mungkin sekelompok orang atau yang lainnya. Disitulah dituntut kesabaran. As-sabru 'alal adza. Sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dakwah yang ada. Satu bayangkan ketika tidak ada kesabaran. Satu bayangkan ketika tidak ada kesabaran. Ada seseorang barakallahu fikum yang bikin gara-gara. Bikin gara-gara. Entah itu merusak bangunan ataukah merusak masjid ataukah apa, mengganggu ikhwah atau membolimi ikhwah, membolimi anak ikhwah dan segala macam. Atau enggak sabar, yang muncul adalah amarah dan emosi. Bisa membayangkan ya pada wayah terjadi yang namanya perkelahian, terjadi yang namanya anarkis, kontak fisik dan segala macamnya. Ini bukan menambah baiknya sebuah dakwah, tapi menambah buruknya sebuah dakwah. Hancur dakwah ini dikarenakan sikap kita yang kurang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaannya. Satu bayangkan kayak di yang dialami Rasul tadi, ada seseorang yang menghadang antum, langsung nyeret-nyeret antum begini sampai membekas. Antumnya enggak sabar. Antumnya marah, antum pukul dia tuh, pukul dia. Antum marah kan? Apa yang terjadi? Apakah dia enggak biasa? Lah, dibikin besar sama mereka semua itu. Karena pelakunya adalah pengampu-pengampu dakwah. Kasus tercoreng muka dakwah. Ya apa ya? Sebagian pihak, misalkan serombongan orang menyerang tempatnya antum. Gangguan. Orang mungkin tidak suka dengan dakwahnya antum menegakkan sunnah. Antum emosi, kerahkan juga masa. Masa lawan masa. Apa yang terjadi? Anarkis. Apakah baik dakwah itu? Tidak. Akan tercoreng-moreng yang namanya dakwah kepada Allah. Ini semua ada musabar. Tidak adanya kesabaran barakallahu fikum dalam itu akhlak yang buruk. Lebih parah lagi khonatina azzakumullah ketika akhlakiyah tadi dicoreng oleh berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengkafirkan orang sembarangan, menfonis orang lain mubtadi sembarangan, menfonis orang lain sesat sembarangan dengan tanpa kaidah, dengan tanpa ketentuan-ketentuan yang berlaku di kalangan para ulama. Hancur yang namanya dakwah. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit kufur, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Hancur yang namanya dakwah. Ya apa ya? Itu akhlak yang buruk. Tidak memiliki hikmah dan perkara dakwah para kelompok. Dikit-dikit itu mubtadi, sesat dan segala macamnya. Dengan tanpa memperhatikan segala sesuatu yang disebutkan oleh para ulama. Berbahaya. Satu penyimpangan. Yang kedua itu akhlak yang buruk. Efeknya sangat terasa. Betul-betul hancur dakwah ini dengan perkara-perkara dari barakallahu. Sehingga disebutkan oleh para ulama una di antara efek negatif akhlak yang buruk terhadap dakwah barakallahu fikum ialah yang paling fatal adalah an-nufrah atau tanfirun nas an hadhihi dakwah. Membikin orang lari dari dakwah yang mulia itu, membikin orang lari dari sunnahnya Rasulullah SAW, membikin orang lari dari Islam yang mulia ini. Bisa jadi individu atau masyarakat luas bahkan lari dari dakwah yang mulia ini dikarenakan perilaku-perilaku dai-nya yang kurang patut, yang kurang patut. Atau mencamkan baik-baik hadisnya Rasulullah SAW Kita nggak mengatakan akhlak yang jelek ya Pak, tapi mungkin kurang pas terkait dengan peristiwa sebagian sahabatnya Rasul yang mulia mengimami kaumnya, mengimami kaumnya dengan bacaan yang panjang. Beliaunya sudah sholat bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya sholat isya. Isya yang dia baca adalah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Iftatah Al-Baqarah. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Dia memulai membuka Al-Baqarah isya. Sudah jamaah dengan Rasul, pulang ke kampungnya, ditunggu sama masyarakatnya, ngimami mereka. Yang dibaca apa ya, Pak? Al-Baqarah 287 ayat. Kalau Anda membaca dengan tartil berapa jam? Berapa jam? Loh, Al-Baqarah sempurna. Berapa jam? Jam setengah, dua jam. Itu isya ya. Kira-kira kalau antum kita imami Al-Baqarah sampai akhir kuat enggak? Antum loh ini. Di kala itu barakallahu fikum, ada seseorang yang dia lagi mengairi sawahnya, mengairi kebun-kebun kurmanya. Diairi, ditinggal sebentar untuk isya. Ternyata imamnya tadi itu membaca Al-Baqarah. Tergelisah dia. Maka dia langsung keluar dari jamaah, salat sendirian, langsung mengairi ladangnya dia. Dilaporkan kepada Rasul. Bayangnya ini munafik ini. Munafik ini. Sampai mendatangkan jamaah. Ketika disampaikan kepada Rasul, datang ini orang, langsung bertanya, disampaikan. Kenyataan yang ada. Dia begini, dia begini, dia begini. Dia menyampaikan panjangnya bacaan. Maka Rasul murka. Yang dimarahi bukan Arabi tadi, tapi sahabat Rasul yang kepanjangan dalam membaca salat. Disebutkan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan dengan kalimat inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Ada di kalangan kalian orang-orang yang membuat umat lari, membuat umat lari dari Islam yang mulia ini. Tepatnya bukan akhlak yang tercela ya Pak. Kepanjangan baca surat ketika berjamaah itu bukan akhlak yang jelek. Iya, kita nggak mengatakan itu sahabat akhlaknya enggak. Ini mulia, tapi bukan pada tempatnya. Dia bisa membaca sendirian. Kalau jamaah menyesuaikan makmum, kami gitu ya. Dibaca Al-Baqarah, marah. Inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Pada kalian ada orang yang munafir yang membuat umat lari dari Islam ini. Disebutkan dalam lafaznya beliau murka para sahabat tadi. Afatanan anta ya fulan. Apa kamu bikin fitnah? Dimarah ya. Disampaikan kalau kamu mengimami masyarakat diperingkas. Di tengah-tengah mereka ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Dimurka itu baru berkaitan dengan masalah imam sholat yang kurang pas menempatkan bacaannya. Sudah dimurkai oleh Rasul. Bisa tuh bayangkan para kelafikum ketika yang terjadi akhlak yang buruk dalam dakwah. Ustadznya muamalahnya jelek. Pendusta. Dikenal di kalangan para ikhwah pendusta. Suka dusta dalam perkara ucapannya dan segala macamnya. Bagaimana nasib dakwah ya? Hancur. Sang pengampu dakwahnya juga demikian. Selalu bermasalah dengan teman-teman yang lainnya, dengan para ikhwah yang lainnya. Sama yang ini ribut, yang itu ribut, yang ini ribut, ribut kabeh. Yang ini gara-gara masalah ini, gara-gara masalah itu dan segala macamnya. Tidak ada yang ilmiah sedikit pun. Hancur dakwah. Ya apa ya? Tercoreng-moreng yang namanya dakwah. Ya apa ya? Umat akan lari dari dakwah ikhwah. Kenapa? Dikarenakan perilaku dan kelakuan para pengampu dakwahnya buruk. Bisa Anda bayangkan ketika sebuah dakwah disampaikan semua dengan cara kekerasan. Dengan cara kekerasan ketika menyampaikan sesuatu dengan tanpa hikmah. Ada sesuatu langsung disikapi dengan tanpa hikmah. Semua dengan cara uruf kekerasan. Apakah akan ada maslahat sebuah dakwah ya? Lah, hancur. Hancur yang namanya dakwah yang mulia itu. Akan muncul yang namanya nufrah. Orang akan lari dari dakwah. Yang sejatinya dia punya semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu agama Allah, lari dia, futur. Kalau futur, sebelumnya semangat jadi loyo. Gitu ya, futur. Orang lain yang mau masuk, ngeri-ngeri dulu, ketakutan. Ini kira. Wah, kok kayak gini caranya ini. Lari dia. Barakallahu fikum. Dikarenakan adanya akhlakiyah yang buruk pada para pengampu-pengampu dakwah. Person-person lari dari dakwah. Masyarakat lari dari dakwah yang mulia ini. Tindakan-tindakan yang buruk akhlak tadi itu menjadi sebab terhalangnya orang dari taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebab terhalangnya orang untuk mengkaji sunnah Rasul. Allahul musta'an. Akan lebih mengerikan lagi ya ikhwan, ketika ini semuanya berefek kepada an-nufratu 'anil Islam. Membikin masyarakat luas itu lari dari Islam. Bukan dari sunnah, dari Islam. Dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh musuh-musuh agama dari kalangan kaum kufar, Zionis, wala salifis, ataupun yang lain-lainnya untuk membuat umat lari dari Islam. Nih, lihat nih. Ah, itu lihat itu, Muslim. Dia begini, begini, begini, begini. Disebutkan semua perangai buruknya kaum muslimin. Ini menghambat dakwah. Menghambat dakwah. Sunnah terhalang untuk disebarkan. Bahkan Islam terhalang disebarkan. Itu efek yang sangat negatif. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan pelaku dakwahnya dan sunnah Rasul Islam secara umum. Bisa antum bayangkan barakallahu fikum ketika masyarakat yang di luar sana itu merespon kejahatan Anda dalam berakhlak karimah. Nah, dalam berakhlak yang tercela. Merespon. Bisa antum bayangkan yang namanya orang-orang awam, masyarakat yang masih awam itu tidak pikir-pikir ini baik itu buruk. Yang penting hantam. Ya apa ya? Akan hancur. Wallahul musta'an. Dakwah yang tadinya sudah ditata dengan rapi, dengan bagus, dengan baik, masya Allah, jalannya luar. Rusak gara-gara adanya muamalah-muamalah buruk di kalangan para pengampu-pengampu dakwahnya. Terjadi perpecahan hati, ikhtilaf, hubungan yang renggang, enggak saling sapa, ukhuwahnya mulai rusak. Terus demikian merempet, dakwah dari tempat, tak bisa maju lagi, enggak berkembang lagi. Orang datang dari luar sudah rusak, sudah jelek nama dakwah yang ada ini. Masyarakat yang luar tetap enggak karu-karuan. Perkara-perkara yang mustahil, kondisi-kondisi yang semacam ini barakallahu fikum akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencaplok dakwah. Allahul musta'an. Tergambar pada antum insyaallah ya ikhwan. Efek negatif pada dakwah ketika dijalankan dengan akhlak yang buruk. Oleh sebab itulah para ulama kita setiap kali, saya ulang lagi, setiap kali membahas tentang bab dakwah pasti yang paling panjang dai-nya. Dibahas tentang akhlaknya sang dai tadi. Uslub dia dalam dakwah, tariqah dia dalam dakwah. Itu menentukan. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Maka masing-masing kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Di tempat manapun kita berada, entah kita di pangkalan pun, ke tempat yang lainnya lagi. Masing-masing kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadilah seorang muslim yang berakhlakul karimah. Apalagi Anda ingin menjadi seorang sunni salafi, jadilah seorang sunni salafi yang berakhlakul karimah sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiasi dirimu, hiasi ucapanmu, perbuatan kamu dengan akhlak yang mulia. Hiasi dakwahmu dengan akhlakul karimah. Masing-masing kita bertanggung jawab atas dakwah yang mulia. Di pundak kita masing-masing dakwah yang mulia ini. Maka masing-masing kita berusaha sekuat tenaga untuk memperindah langkah dakwah dengan akhlak yang mulia, di samping juga terkait dengan ilmunya, manhajiyahnya, akidahnya, tauhidnya, ubudiyahnya dan segala macamnya, diperkokoh akhlakul karimah yang menghiasi. Jangan sampai, ingat, jangan sampai Anda merusak dakwah ini gara-gara tindakan Anda, ucapan Anda, tingkah laku Anda, egonya Anda dan segala macam. Jangan sampai dakwah ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan pribadi kita atau tendensi-tendensi duniawiyah. Kita mengampu dakwah dalam rangka untuk mencari kemuliaan di sana. Dakwah yang mulia ini ya ikhwan, dakwah Allah Azza wa Jal, dakwahnya Rasulullah SAW, Allah yang menjalankan dakwah ini. Ketika tidak ada orang yang mengampunya, akan dimunculkan pengampu-pengampu dakwah yang lain. Maka kita memuliakan diri kita dengan dakwah dan menjaga keutuhan dakwah dengan perilaku kita yang bagus. Barakallahu fikum. Tolong jadilah seorang ikhwah yang dewasa, yang bijak, yang arif, terutama terkait dengan bab dakwah ya. Tolong, sangat diharapkan barakallahu fikum. Kita mendapati di beberapa tempat khonamtina azzaakumullah kondisi-kondisi yang sangat miris, membuat hati kita ini kecewa. Sebuah dakwah yang begitu besar, bukan kecil, besar, dengan pesantren yang besar, dengan jumlah santri yang cukup banyak, ikhwah yang cukup banyak, dakwah yang sudah kesana kemari, jauh, hancur berantakan, hancur berantakan, dikarenakan akhlak yang kurang bagus di kalangan para penonton. Itu wakil di banyak tempat. Maka jangan sampai dakwah antum barakallahu fikum rusak dengan ini semuanya. Jagalah dakwah ini dengan akidah yang benar, jagalah dakwah ini dengan manhaj yang lurus, jagalah dakwah dengan ibadah yang sahihah kepada Allah Azza wa Jalla, dan jagalah dakwah ini dengan menghiasinya dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur dan muamalah-muamalah yang baik di kalangan antum sekalian dan antum dengan masyarakat secara luas. Barakallahu fikum. Kita berikan yang terbaik dan sebaik apapun yang sudah kita perjuangkan untuk dakwah ini, pasti akan ada pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu biasa. Yang penting sudah kita jalankan dakwah seindah mungkin, sebagus mungkin, sesolid mungkin. Barakallahu fikum. Insyaallah akan barokah di kemudian hari. Barakallahu fikum. Sudah adzan, kita sekaros dulu. Barangkali nanti ada yang mau dipertanyakan, tafadhal, setelah salat isya. Ya, tenang ya, setelah salat isya kita teruskan sebentar, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hamidakum.